mengabdi bagi negeri. Panggilan yang tiada henti merasuk ke dalam sanubari. Hadir kita di bumi pertiwi bukan untuk mengeksploitasi apa yang ada di dalam bumi, tapi bagaimana untuk membangun damai dalam bersama, membangun sejahtera menjadi milik kita, bukan milikmu atau sekedar milikku. Mengabdi bagi negeri alangkah indahnya, tapi tak mungkin bisa jikalau rasa cinta tak ada di sana. Mengabdi bagi negeri harus menjadi panggilan hati yang kita jadikan cita-cita yang tiada henti, semangat yang tak kunjung usai karena terus ada menyala, membakar apa yang di sekitarnya demi sebuah kebersamaan, pembangunan, kenyamanan, kesejahteraan bagi negeri tercinta ini. Mari bersama, jangan bicarakan perbedaan, tapi apa yang bisa kita kerjakan dalam perbedaan yang ada. Mengabdi, kita harus saling melengkapi. Tanpa itu, kita tak mungkin mengukir karya perubahan demi perubahan dalam kehidupan. Alangkah indahnya jika hidup dapat dipersembahkan dalam kebersamaan dengan orang di sekitar diri. Mari mengabdi bagi negeri karena memang sudah mesti, sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang indah. Kebersamaan kita menjadi nada-nada lagu-lagu cinta. Alangkah indahnya jika semua kita bersama mengabdi bagi negeri tercinta. Awas, jangan katakan aku anak Indonesia jika tidak mencintainya. Bersama saya, Bigman Sirait.